Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah masih memberikan banyak kenikmatannya kepada kita semua berupa kesehatan, waktu luang dan taufiknya kepada kita semua sehingga kita masih muda dan senang mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu wahyu Allah. Dan yang semestinya mengisi saat ini adalah ustaz kita Al-Ustaz Abdurrahman Mubarak hafizahullah, tapi beliau minta untuk digantikan karena berhalangan. Maka kita akan melanjutkan kajian kitab Aunul Ahadits Shamad Syarhul Adabil Mufrad, memasuki bab baru, babul walad mabkhalatun majbanatun. Bab bahwasanya anak itu adalah penyebab yang menjadikan orang tua bakhil dan pengecut. Berkata al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Abdullah ibn Salihin qala haddatsani al-Lais qala kataba ilayya Hishamun an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad hadis yang hasan ini sampai ke Lais, dan Lais berkata bahwasanya Hisham menulis surat kepadaku dari ayahnya, dari Aisyah, berkata qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu yauman, kata Aisyah, berkata Abu Bakar, yakni bapaknya Aisyah radhiyallahu anhuma, suatu hari Abu Bakar berkata, wallahi ma ala wajhil ardi rajulun ahabba ilayya min Umarah. Falamma kharaja raja'a faqala kaifa halaftu ay bunayya. Kata Abu Bakar, demi Allah, tidak ada di muka bumi ini orang yang lebih aku cintai dibandingkan Umar. Maknanya Umar adalah orang yang paling dicintai oleh Abu Bakar. Dan Abu Bakar bersumpah dengan ucapannya itu. Lalu tatkala keluar, kemudian kembali lagi ke tempat awal, di awal, maka Abu Bakar berkata kepada Aisyah, bagaimana sumpah yang telah aku ucapkan tadi wahai putriku? Fakultu lahu, maka Aisyah berkata, faqala a'azzu alayya wal waladu alwatu. Qala alwatu ay ansaku lil qalbi. Maka aku berkata kepada Abu Bakar, kata Aisyah, faqala, nam, berkata Abu Bakar, nam, bahwasanya dia lebih mulia bagiku, sedangkan anak itu lebih aku cintai. Ya. Jadi Umar itu lebih mulia bagiku, adapun anak-anakku lebih dekat di kalbuku dan lebih dicintai olehku. Makna al-watu'ai ansaku dil qalbi. Lebih dekat lebih dicintai oleh seorang. Maka berkata Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah menjelaskan asar yang hasan ini. Fi hadzal asar dalilun ala idhami ta'alluqi qalbil walidi bi waladihi mahabbatan wa tamanniyan lahu bi an yakuna min khairin nasi khalqan wa awsa'ihim rizqan. Dalam asar ini terdapat dalil yang menunjukkan besarnya keterkaitan kalbu seorang ayah, seorang ibu kepada anaknya. Maknanya sangat besar cinta dan harapan orang tua itu kepada anak-anaknya. Di mana orang tua itu sangat berharap anaknya menjadi manusia terbaik. Ya. Bi an yakuna min khairin nasi khalqan. Dan orang tua sangat berharap anaknya itu mendapatkan rezeki yang berlimpah. Ini kata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Orang tua sangat cinta dan berharap bahwa anaknya itu menjadi orang yang paling baik di muka bumi ini, dari akhlaknya, dari agamanya, dari duniawinya, dan mengharapkan anaknya adalah orang yang paling kaya, paling berhasil. Wa makna qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil waladi mabkhalatun majbanatun. Makna mabkhalatin ay annal walida yabkhalu bil mal wa yashihu bihi 'anil shadaqati bal wa ikhrajil wajibi minhu min ajli an yuwarrisal mala li waladihi. 6. Makna ucapan Nabi SAW, sabda Nabi SAW yang berkaitan dengan anak, bahwa anak itu adalah penyebab orang tua menjadi bakhil, jadi pengecut. Ya, makna mabakhala, penyebab menjadi bakhil, ay annal walida, bahwasanya orang tua itu, dia akan bakhil. Dia akan bakhil untuk mengeluarkan hartanya, untuk mengeluarkan sedekah, mensedekahkan hartanya, bahkan dia bakhil untuk mengeluarkan kewajiban yang ada pada hartanya, disebabkan dia ingin mewariskan hartanya kepada anak-anaknya. Ini penyebabnya. Makna mabakhalah. Karena orang tua itu sangat sayang kepada anaknya, sampai-sampai dia bakhil, bahwa di sana ada kewajiban yang harus dia keluarkan berupa zakat mal, zakat fitr, nafkah, dan yang lain sebagainya. Karena alasan ini, karena sayang sekali kepada anaknya, ingin mewariskan sebanyak-banyaknya kepada anaknya, sehingga dia tidak mau mengeluarkan kewajiban yang ada pada hartanya. Padahal sangat besar ancaman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Harta berupa emas, perak, dan yang wajib dikeluarkan zakatnya itu akan dipanaskan di neraka. Kemudian disetrika emas atau perak itu ke punggungnya, kepada tubuhnya. Seraya dikatakan hadza makanastum li anfusikum, ini yang telah kalian simpan di dunia, zakat yang tidak kalian keluarkan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Faqala mabkhalatun ay sababun lil bukhli. Makna mabkhalah itu adalah sebab seorang itu menjadi bakhil. Wa majbanatun maknanya penyebab seorang itu menjadi pengecut. Tidak mau menuntut ilmu agama, tidak mau rihlah mendatangi para ulama, para asatidzah, orang-orang yang berilmu, tidak mau berjihad. Nah, jika di sana sudah ada jihad yang syar'i, ya. Kata Asy-Zaid, kadzalika idza jaa daurul jihad aw rihla fi talabil ilmi qala kaifa ad'u auladi thumma adhhabu lil jihadi aw adhhabu li talabil ilmi aw nahwi dzalik li ta'lim lid da'wah fa sababu baqaihi annahu yuridu an yahtamma bi sya'ni waladihi. Naam, sehingga ketika datang waktu berjihad, ya, jihad yang syar'i, yang syarat-syarat dan rukun-rukunnya telah disebutkan oleh para ulama, baik jihadud dafa' atau jihadud talab, nah, yang perinciannya telah lengkap di kitab-kitab fikih, ya, di antaranya harus dibawa komando presiden atau kepala negara atau raja, ya, nah, tidak boleh ormas-ormas tertentu, nah, ini salah satu syaratnya, nah, pada jihad talab. Nah, ketika datang waktu jihad yang syar'i atau waktu seorang itu harus rihlah melakukan perjalanan menuntut ilmu agama ini, mencari ilmu yang wajib dia pelajari berkaitan dengan akidahnya, dengan ibadah yang dia lakukan sehari-hari yang itu membutuhkan ilmu, harus duduk di majelis ilmu, harus mendengar, harus membaca. Nah, sehingga saat ada kewajiban untuk berjihad atau menuntut ilmu syar'i, ya, yang menuntut ilmu syar'i ini wajib sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama ini wajib. Maknanya berdosa jika tidak menuntut ilmu agama ini atas setiap muslim. Nah, agar kita memiliki akidah yang benar, harus belajar tauhid, akidah, baik itu tauhidul uluhiyah, tauhidul asma wa sifat, agar kita memiliki, mengetahui tata cara sholat yang benar, puasa yang benar, haji yang benar, umroh yang benar, sedekah yang benar, dan seluruh ibadah yang ingin kita lakukan, tata cara nikah yang benar, dan yang lainnya yang harus kita lakukan dengan ilmu, maka saat itu wajib menuntut ilmu dengan berbagai macam cara. Nah, saat wajib datang kewajiban berjihad atau menuntut ilmu syar'i itu, maka orang yang pengecut, yang disebabkan anaknya dia menjadi pengecut, dia akan berkata, kaifa ad'u auladi, bagaimana aku meninggalkan anak-anakku untuk berjihad atau melakukan perjalanan menuntut ilmu. Summa adhhabu lil jihad aw adhhabu li talabil ilmi aw nahwi dzalik. Nah, bagaimana mungkin aku tinggalkan anak-anakku, aku pergi berjihad, aku pergi menuntut ilmu atau yang lainnya, aku pergi untuk mengajarkan ilmu, untuk berdakwah. Fa sababu baqaihi annahu yuridu an yahtamma bi sya'ni waladihi. Dan sebab kenapa dia tidak mau berjihad dengan jihad yang syar'i, tidak mau melakukan perjalanan, tidak mau berdakwah, ya, dia tetap tinggal di rumahnya, sebabnya karena dia ingin memperhatikan urusan anaknya. Nah, sehingga kata, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari sini, bahwa anak itu apa? Majbanatun, ya, menyebabkan seorang itu menjadi pengecut, ya, karena khawatir dengan urusan anaknya. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini firman atau sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang bersabda bahwa anak itu mabkhalatun majbanatun, ya. Ini hadis bahwa anak itu adalah penyebab seorang itu menjadi bakhil sehingga tidak mau memakan zakat, apalagi yang sunnah, yang mustahab. Yang wajib saja tidak mau, apalagi yang mustahab. Dan anak itu penyebab seorang itu menjadi pengecut. Tidak mau melakukan jihad, berdakwah, belajar. Fahuwa yakunu jabbanan min ajli waladihi, sehingga orang tua itu menjadi pengecut karena anaknya, disebabkan anaknya. Wa yakunu bakhilan bil mal kadzalika min ajli an ya'isha waladuhu fi raghadin min al 'aysi mimma yaksibul ab au yuwarrisuhu. Dan orang tua itu menjadi bakhil terhadap hartanya disebabkan atau dengan alasan agar anaknya bisa hidup dengan nyaman, makmur, sehingga dia tidak mau memberikan kepada siapa-siapa. Mimma yaksibul ab au yuwarisuhu, dia tidak mau mengeluarkan harta yang telah dia peroleh kepada siapa-siapa dengan alasan harta yang kumpulkan itu untuk anaknya, seluruhnya untuk anaknya. Atau dengan alasan harta yang dia kumpulkan itu untuk dia wariskan kepada anak-anaknya. Ini penjelasan Syekh Zaid terhadap asar yang hasan ini. Berikutnya, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan permasalahan ini, masih dalam satu bab. Berkata Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Musa, qala haddatsana Mahdi bin Maimun, qala haddatsana Ibnu Abi Ya'quba, 'an Ibni Abi Nu'min, qala kuntu syahidan Ibnu Umar idh sa'alahu rajulun 'an damil ba'udati. Al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari menyebutkan sanad hadis yang sahih ini. Sampai Ibnu Abi Nu'min, di mana Ibnu Abi Nu'min berkata bahwasanya aku menyaksikan Abdullah bin Umar ketika ditanya oleh seseorang tentang darah nyamuk. Ibnu Abi Nu'min bercerita bahwasanya beliau menyaksikan pada suatu hari ada yang bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang hukum darah nyamuk. Apakah najis ataukah tidak? Faqala, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, mimman anta, dari mana engkau berasal? Bertanya kepada orang tadi yang bertanya tentang hukum darah nyamuk. Faqala, min ahlil Iraq. Kata orang yang bertanya itu, aku dari penduduk Irak. Faqala, maka Abdullah bin Umar berkata, unzuru ila hadza, lihatlah kepada orang ini. Yas'aluni 'an damil ba'udati, dia bertanya kepadaku tentang hukum darah nyamuk. Waqad qatalu ibnan nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka penduduk Irak telah membunuh cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, huma raihanataya minad dunya, Hasan dan Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah karunia dunia, karunia Allah yang menyejukkan hatiku. Hasan dan Husain, yakni cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah karunia duniawi yang menyejukkan hatiku. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ini juga disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari nomor 3753, hadis yang sahih. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan disebutkan juga dalam Al-Adabul Mufrad ini. Kedua-duanya karya atau dikumpulkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Maka kita akan mendengarkan bersama-sama penjelasan Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah terhadap hadis ini dan asar ya, Ibnu Umar ini. Hadza as-sa'ilu min ahli al-Iraq yas'alu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Orang yang bertanya ini berasal dari penduduk Irak. Dia bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Fata'ajjaba min su'alihi. Maka Ibnu Umar heran dengan pertanyaan orang ini. Kenapa Ibnu Umar heran? Alasannya, idh huwa yas'alu 'an damil ba'udhati najisun aw ghairu najisin. Karena orang itu bertanya tentang hukum darah nyamuk, apakah najis atau tidak. Qala yas'aluni 'an damil ba'udhati wa hukmihi waqad qatalu ibnan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar, orang ini bertanya tentang hukum darah nyamuk, padahal mereka ahlul Iraq, penduduk Iraq telah membunuh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni bihi Al-Husain ibn Aliin ibn Abi Talibin min waladi Fatimata. Yakni penduduk Iraq telah membunuh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, yang itu putranya Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang menyebabkan Ibnu Umar heran. Cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibunuh, ya. Padahal itu cucunya Nabi Muhammad. Telah disebutkan bahwa Al-Hasan dan Al-Husain adalah pemimpin pemuda surga. Telah dikabarkan bahwa mereka penduduk surga. Mereka bunuh. Nah. Dan mereka tidak merasa bersalah. Nah. Mudah membunuh yang orang yang memiliki keutamaan, cucunya Nabi Muhammad SAW. Nah. Tapi terhadap nyamuk, ya, darah nyamuk, mereka bertanya apa hukumnya. Ini membuat heran Ibnu Umar. Nah. Tentang darahnya Al-Husain saja tidak bertanya, tapi tentang darah nyamuk mereka bertanya. Ya, sangat membuat heran Ibnu Umar. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Hasan wal Husain. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang Al-Hasan dan Al-Husain, huma raihanataya minad dunya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka yakni Al-Hasan Al-Husain adalah karunia Allah yang menyejukkan hatiku. Ini makna raihanataya. Yang menyejukkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membuat gembira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia ini. Begitu juga dalam riwayat yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Al-Silsilah As-Sahihah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasanu wal Husainu sayyida syababi ahlil jannah. Al-Hasan dan Al-Husain adalah pemimpin pemuda-pemuda surga, penduduk surga. Telah dikabarkan bahwa Al-Hasan dan Al-Husain adalah penghuni surga, bahkan pemimpin para pemuda surga. Menunjukkan Al-Hasan dan Al-Husain termasuk orang-orang sahabat-sahabat yang telah dikabarkan, diberikan kabar gembira bahwa mereka akan masuk surga. Wa kana yuhibbuhuma hubban aziman. Dan Nabi SAW sangat mencintai Al-Hasan dan Al-Husain dengan cintaan yang besar. Fa dzakara Ibnu Umar radhiyallahu anhuma hadzal khabara bi anna hadzal rajula min ahli al-Iraq yas'alu an hukmi damil ba'udati wa qad fa'ala aslafuhu a'dhama min dhalik. Naam. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengabarkan bahwa orang ini yang berasal dari Irak ini bertanya tentang hukum darah nyamuk. Padahal pendahulu-pendahulu dia ya, dari penduduk Irak telah melakukan perkara yang lebih besar dari itu. Perkara yang sangat bertentangan dengan syariat. Di mana penduduk Irak faqatalu al-Husayna ibn Ali ibn Aliin alladhi syahida lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Mereka telah membunuh Al-Husain ibn Ali yang telah dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga. Telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau Al-Husain adalah penghuni surga. Nah, wa kana min ahabbin nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Hasan dan Al-Husain adalah orang yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadisi dalilun ala jahli hadza as-sa'ili an hukmi damil ba'udah. Dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan kejahilan, kebodohan penanya yang datang kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di mana dia jahil tentang hukum darah nyamuk. Nah, bahwa darah nyamuk itu tidak najis, dia tidak tahu hukumnya. Nah. Wa fihi dalilun ala dzaka'i sahabatil kiram radhiyallahu anhum. Dalam asar ini terdapat dalil yang menunjukkan kecerdasan sahabat yang mulia. Menunjukkan kecerdasan para sahabat yang mereka adalah orang-orang yang mulia. Wa annahum min nuqadi ahlil bid'ah wa ashabil akhtha'i syani'ati. Dan sungguhnya mereka para sahabat adalah nuqad, jamak dari naqidun. Mereka adalah orang-orang yang mengkritik, yang menjelaskan kesesatan, kesalahan ahlul bid'ah, dan menjelaskan, mengkritik kesalahan orang-orang yang melakukan kesalahan dan kebid'ahan yang sangat jelek dalam agama ini. Nah, mereka para sahabat. Nah, ketika melihat ada suatu kebid'ahan, perkara baru, suatu kesalahan, ya, mereka lah yang pertama kali menjelaskan kepada umat ini. Nah, mereka yang pertama kali menjelaskan kepada umat ini kesesatan dan kesalahan orang-orang yang jahil terhadap ilmu agama ini. Nah. Kenapa? Karena jika kesalahan itu dibiarkan, maka lama-kelamaan kaum muslimin akan menganggapnya biasa. Sebagaimana yang kita saksikan di masa ini, begitu banyak kebid'ahan-kebid'ahan, begitu banyak kesesatan-kesesatan yang menyebabkan sunnah-sunnah ditinggalkan. Sebabnya karena jauhnya kaum muslimin ini dari ilmu agama, sehingga tidak bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Nah, begitu juga kata Asy-Zaid Al-Madkhali rahimahullah, wa fihi dalilun ala annal Hasan bin Aliin wal Husain bin Aliin radhiyallahu anhuma minal mashhudi lahum bil jannati fayulhaquna bil mubasysyirina bil jannah. Dalam dalil ini, dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa Al-Hasan dan Al-Husain Ibn Aliyin radhiyallahu anhu, termasuk orang yang telah diberitakan oleh Nabi SAW sebagai penghuni surga. Maka mereka diikutkan pada orang-orang yang telah diberi kabar gembira bahwasanya mereka adalah penghuni surga. Ya, minal mubasyyirina bil jannah. Ada 10 yang telah diberi kabar gembira sebagai penghuni surga. Begitu juga dalam hadis-hadis yang lain. Seperti hadis ini Al-Hasan Al-Husain. Ya. Begitu juga para sahabat dan sahabat yang lainnya. Yang jika telah ditetapkan oleh Nabi. Ya, telah disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, bahwasanya mereka penghuni surga. Maka kita yakini bahwasanya mereka adalah penghuni surga. Wal masyhud lahum biha ridwanullah alaihim ajma'in. Dan mereka, para sahabat yang telah diberi kabar gembira akan masuk surga, mereka itu akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ini akhir penjelasan dari hadis yang sangat banyak faedahnya ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan ba'dal isya satu hadis lagi dalam bab yang baru, bab hamlis sabiyyi 'alal atiqi, bab membawa anak kecil di atas bahu. Insyaallah taala setelah isya, insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum isya kita telah membacakan 2 riwayat dalam bab al-waladu mabakhalatun majbanatun. Anak itu penyebab seorang menjadi bakhil dan pengecut. Di mana pada riwayat pertama disebutkan asar Abu Bakar bahwa Abu Bakar berkata bahwa Umar itu a'azzu alayya, Umar itu sangat mulia bagiku, wal waladu al watu, dan anak itu bagiku sangat dicintai. Menunjukkan orang seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, orang yang terbaik setelah al-anbiya, yang telah diberikan kabar menjadi penghuni surga, menyatakan ini bahwa anak itu lebih dekat di hatiku, lebih aku cintai daripada yang lain, apalagi kita sebagai orang yang jauh dari kemuliaan dan keutamaan. Kemudian riwayat yang kedua disebutkan kisah orang yang mendatangi Ibnu Umar bertanya tentang hukum darah nyamuk. Kemudian Ibnu Umar heran dengan pertanyaan ini, padahal para pendahulunya dari penghuni atau penduduk Irak telah membunuh cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Dan Ibnu Umar menyebutkan satu hadis tentang keutamaan Al-Hasan dan Al-Husain, di mana Rasulullah SAW bersabda, huma raihanataya minad dunya. Al-Hasan dan Al-Husain itu adalah karunia Allah yang menyejukkan hatiku. Maka berikutnya memasuki bab hamlis sabi 'alal atiqi, bab membawa anak kecil di atas bahu. Berkata al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah qala hadatsana Abu al-Walid qala hadatsana Syu'bah an Adi ibn Sabit qala sami'tu al-Bara yaqulu. Naam, al-Imam al-Bukhari menyebutkan sanad hadis yang sahih ini sampai al-Bara, di mana Al-Bara berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal hasanu radhiyallahu anhu ala atiqihi. Aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Al-Hasan bin Ali berada di pundak, di bahunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu. Ya Allah, sungguhnya aku mencintai Hasan, maka cintailah dia. Hadis yang sahih. Disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, dalam sahih Al-Bukhari nomor 3749. Dan disebutkan juga dalam ini kitab beliau, Al-Adabul Mufrad. Maka kita akan mendengarkan sama-sama penjelasan Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah terhadap hadis yang sahih ini. Kata beliau rahimahullah, hadzal haditsu dalilun yudhafu ila adillatin tadulu ala tisai af'in nabi al-karim sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah satu dalil yang digabungkan kepada dalil-dalil sebelumnya yang menunjukkan luasnya keunggulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, besarnya keistimewaan dan keunggulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma manahahu Allahu min ar-rahmati bil khalqi la siyama adh-dha'if minhum, dan menunjukkan anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa rahmat, ini kasih sayang kepada manusia, terutama kepada orang-orang yang lemah, termasuk di sini adalah anak-anak kecil. Ini karunia Allah, kasih sayang, lemah lembut kepada manusia. Ini karunia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alaihi salatu wassalam uswatu atba'ihi ila yaumil qiyamah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan pengikut-pengikutnya, teladan umat muslimin, kaum muslimin sampai hari kiamat. Ala wa inna min jumlatil adabil lati yatahalla bihal muslimu adabut tawadhu'i wal layyinul janibi wa rifqi wa rahmati kama fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihadzal gulam. Ketahuilah, ingatlah, sesungguhnya di antara adab yang semestinya seorang muslim berhias dengan adab-adab ini adalah adab berupa tawadhu, adab layyinul janib, maknanya sahlu ta'amul, mudah berinteraksi, warifqi, bergaul dengan lemah lembut, warahmah, berkasih sayang kepada orang lain, menyayangi orang lain. Yang ini tawadhu, layyinul janib, arifqu, arrahmah, fa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap anak kecil ini, yaitu Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Bentuk tawadhu, bentuk lemah lembut dan berkasih sayang kepada orang lain adalah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Hasan ini. Di mana fawadha'ahu 'ala atiqihi wa hamalahu. Nabi SAW meletakkan Al-Hasan di atas bahu beliau SAW dan membawanya, ya, diletakkan dan dibawa di atas bahu Nabi SAW. Ya. Wazawadahu bitilka da'watil mustajabati, dan Nabi SAW melengkapi ketawaduan dan akhlak yang mulia beliau ini dengan dakwah yang mustajab, ya. Dakwah, doa yang mustajab. Faqala Nabi SAW berdoa, ya Allah, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu, ya Allah, sungguhnya aku mencintai Al-Hasan, maka cintailah dia. Naam, wa man ahabbahu Allah tabaraka wa ta'ala wa ahabbahu rasuluhu alaihi salatu wasalam faqad sa'ida wa ahyahu Allah hayatan thayyibatan mubarakatan. Barang siapa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam, maka sungguh dia telah bahagia dan Allah beri dia kehidupan yang baik dan diberkahi. Ya, ini jika seorang dicintai Allah dan Rasulnya. Termasuk yang sangat jelas dalam dalil ini adalah Al-Hasan dan Al-Husain. Nah, disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya yang telah disebutkan, huma raihana raihanataya minal dunya. Ya, Al-Hasan dan Al-Husain itu adalah karunia Allah di dunia ini yang menyejukkan hatiku. Begitu juga dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabbahuma faqad ahabbani, barang siapa yang mencintai Al-Hasan dan Al-Husain, maka sungguh dia mencintai aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man abghadahuma faqad abghadani, dan barang siapa yang membenci Al-Hasan dan Al-Husain, maka sungguh dia telah membenciku. Keutamaan yang besar, ya, bagi orang yang mencintai Al-Hasan dan Al-Husain, ya. Nah, sehingga Al-Hasan dan Al-Husain adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan mereka berdua adalah sahabat yang mulia, memiliki keutamaan sahabat, dan diberikan kehidupan yang baik dan diberkahi. Dan bagi yang ingin melihat manaqib, kedudukan Al-Hasan Husain, ya, bisa dilihat dalam kitab-kitab Fadha'ilus Sahabah, atau biografi para sahabat. Nah, dalam Al-Isabah karya Ibnu Hajar, Asadul Ghaba karya Ibnu Al-Athir, dan kitab-kitab yang lainnya. Fadha'ilus Sahabah disebutkan di sana keutamaan-keutamaan sahabat. Bahkan dalam kitab-kitab induk hadis, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Tirmizi. Nah, secara umum disebutkan di sana keutamaan-keutamaan para sahabat satu persatu. Nah, bisa merujuk kepada kitab-kitab hadis tersebut. Waqad sabatat syahadatun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Hasani wal Husaini ibnai Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu min Fatimata binti Rasulullah alaihi salatu wasallam. Telah sahih, ya, kesaksian Nabi SAW untuk Hasan dan Husain, ya, bahwa Nabi SAW telah mempersaksikan bahwa Al-Hasan dan Husain yang keduanya ini adalah putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah bintu Rasulullah SAW. Nah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, li'annahu qala al-Hasan wal-Husainu sayyida syababi ahlil jannah. Dalam hadis riwayat Tirmizi disahihkan oleh Syalbani rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya al-Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda surga. Maka kata Zaid al-Madkhali rahimahullah, fahiyya syahadatun an wahyin minallahi tabaraka wa ta'ala wa la tatakhallafu. Maka sabda Rasulullah SAW ini adalah kesaksian atau bentuk pengabaran dari Nabi SAW yang itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin menyelisihi. Jika disebutkan bahwa Al-Hasan dan Al-Husain adalah pemimpin pemuda surga, maka itu mesti akan terjadi. La tatakhallaf, tidak mungkin menyelisihi apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis. Wan Nabiyul Karim huwas Shadiqu wal Al-Masduqu. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mulia, As-Shadiq yang jujur, Al-Masduq yang telah dibenarkan ucapan beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yantiqu 'anil hawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak berucap dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata dari hawa nafsunya. Apa yang beliau sebutkan itu, yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. 'Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Jibril, malaikat yang sangat kuat. Wa yu'khadhu minal haditsi wujubut at-ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi rahmati wasyafaqati bil auladi dzukuran wa inasan. Dan faedah yang bisa diambil dari hadis ini, kewajiban meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berkasih sayang, asyafaqah, menyayangi anak-anak, baik terhadap anak laki-laki ataupun anak-anak perempuan. Maka ini ibadah, menyayangi, berkasih sayang, lemah lembut kepada anak-anak itu adalah ibadah. Bahkan disebutkan sini ada kewajiban kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa madzalika illa idha'fihim wa hajatihim ila ma yudkhilus surura 'ala nufusihim wa yamnahuhum al-adab alladhi ya'khudhuhu as-saghiru min khuluqil kabir. Kenapa kita harus menyayangi lemah lembut kepada anak-anak kecil? Sebabnya karena kelemahan anak-anak kecil itu dan butuhnya mereka kepada perkara-perkara yang bisa membuat bahagia mereka, membuat jiwa-jiwa anak kecil itu bahagia. Dan dengan kita lemah lembut berkasih sayang pada anak-anak kecil, maka anak-anak kecil itu akan meneladani orang tuanya, orang yang lebih dewasa, meneladani akhlak yang mulia ini, akan tumbuh di atas akhlak yang mulia, dia akan berkasih sayang, menyayangi orang lain pula. Bahkan disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Riyadhus Shalihin, yang maknanya, kata Asy-Syaikh Al-Utsaimin, bersikap lembut dan kasih sayang terhadap anak-anak kecil merupakan sebab masuknya seorang ke surga dan keselamatannya dari mereka. Bahwa ini ibadah jika diniatkan meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, Kemudian wa hadza manhajul muslimina wal muslimat, dan beginilah manhaj, metode kaum muslimin dan muslimat. Ai annahum ahlu rifqin wa rahmatin wa syafaqatin wa tarbiyatin wa mahabbatin li mustahiqiha. Ini manhaj kaum muslimin yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka kaum muslimin itu orang yang lemah lembut, orang yang berkasih sayang, orang yang menyayangi, orang yang mendidik dan mencintai orang-orang yang berhak untuk diberi kasih sayang, pendidikan, lemah lembut. Nah, la siyama adh-dha'if. Apalagi orang yang lemah, anak kecil. Ya. Kasigar wa nahwihim. Seperti anak kecil dan yang lainnya. Nah, anak kecil. Nah, mereka membutuhkan kasih sayang. Membutuhkan kelemah lembutan. Nah, bahkan ini akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau meletakkan Al-Hasan di atas bahu beliau, nah, bercanda dengan anak-anak dengan candaan yang tidak ada dusta di dalamnya. Nah, dan ini adalah ibadah yang kata Syekh Al-Utsaimin tadi menjadi sebab seorang masuk surga dan selamat dari neraka. Maka ini akhir dari penjelasan dari hadis yang mulia ini dalam bab hamlus sabi alal atiqi. Insyaallah pada pertemuan lain kita akan memasuki bab baru, bab al waladu qurratul ain. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.